ahli ihsanin ila yajid amma ba'di. Faqala al-Nazim rahimullah ta'ala wa kullu hukmin fala ilatin tabi' in wujidat yujad wa illa yamtani. Dan semua illah dan semua hukum itu fali illa dan dabi mengikuti illa. In wujudat jika dijumpai illa yujad maka dijumpai hukum. Wa illa jika tidak dijumpai illa yang dani maka mustahil ada hukum. Bait ini mengandung salah satu kaidah yang penting dan sangat berharga, yaitu kaidah annal hukma yaduru ma'ilatihi wujudan wa'adatan. Artinya hukum itu berbeda mengikuti illah, adanya hukum dan tidak adanya hukum itu mengikuti adanya illah dan tidak adanya illah. Kaidah ini telah diterapkan dalam ucapan pembuat nazar, "Fakulu hukmin fali illatin tabi." Fajumlatu fali illatin tabi adalah jumlatun fi'liyatun khobarul mubtada'i. Ini jumlatun fi'liyatun dan dia adalah khobarul mubtada'i. Fali illatin itu khobarul mubtada'i. Kurinat bin fa di sini khobar mubtada bercampur dengan fa karena mubtadanya menyerupai syarat, yaitu kullu hukmin. Kullu hukmin itu menyerupai syarat. Kesempatannya di mana? Fil umum dalam masalah makna yang cakupan yang luas. Tumma bayana, kemudian pembuat nazam menjelaskan menyampaikan penjelasan tentang yang dimaksud tabi'iyah, mengikuti, yaitu in wujidat yujad, jika dijumpai ilah maka dijumpai hukum. Ay in wujidat al-illah tu wujidat al-hukum. Maka in di sini adalah syaktiyah dan fi'il syaratnya di sini fi'il madhi wujidat. Yujad ini jawab syarat. Wal mudhari' ba'dahu dan mudhari' setelahnya itu yujad adalah jawab syarat. Dan tentang jawab syarat Ibnu Malik dalam Alfiyah mengatakan wa ba'da madhi rafuka al-jazaa' al-hasan. Wa ba'da madhi dan setelah fi'il madhi, jika fi'il syarat itu berupa fi'il madhi, maka setelah fi'il syarat, setelah fi'il madhi rafuka al-jazaa', maka marfu' yang kau berikan untuk al-jazaa', untuk jawab syarat, hasanun maka bagus. Maka bagus seandainya jawab syaratnya marfu'. Artinya in wujidat yujadu. Ini satu hal yang bagus. Kenapa? Karena fi'il syaratnya madhi. Walaupun ba'da mudhari'in, namun jika fi'il syaratnya itu mudhari', kemudian jawab syaratnya dimarfukan wahnu, maka itu lemah. Maka tadi dikatakan bahasanya marfu'nya jawab syarat jika fi'il syaratnya adalah fi'il madhi, satu hal yang bagus. Ini menunjukkan kalau seandainya sebenarnya tidak mabuk, boleh. Karena beliau cuma mengatakan hasanun, bukan wajibun. Fayajuzu, maka boleh jika fi'il mudhari' itu jika menjadi jawaban li syartin madhin. Jika fi'il mudhari' itu menjadi jawab untuk fi'il syarat, dan fi'il syarat adalah fi'il madhi, boleh membacakani dua cara saja. Boleh jazm, boleh rofa'. Wahuna masyaina al-hukmi, dan di bait ini kami mengikuti dan mengambil pendapat menjelaskan. Wa ila yang tani, jika tidak ada ila maka tidak ada hukum. Wa ila tujadul ila tu, jika tidak dicoba ila yang tani al-hukmu maka tidak ada hukum. Ini berlaku untuk ilah yang al-mansusah, yang nah, la syatafi tidaklah dilakukan kalau demikian. Sedangkan jika ilah itu mustambabah, disimpulkan dari dalil, maka dirinci. Fa'in ajma' ulama, jika ulama ijma' bahasanya ini adalah ilah, fa'innaha makasanya ilah tersebut jika dijumpai maka hukum dijumpai. Wa illa fala, maka jika tidak maka tidak. Itu jika illa mustambathah namun mujma'un 'alaiha. Maka jika itu ijma' kal mansusah, maka statusnya sebagaimana berdasarkan. Wa in ikhtalafu, namun jika para ulama berselisih pendapat apakah illa itu A apakah B, layanzal, maka tidaklah mesti menwujudiha adanya ilah menurut pendapat sebagian ulama kemudian diikuti dengan hukum. Jika kita nilai ilah ini tidak kuat, lianna zalu mansusatan, karena ini tidak berdasarkan nas dan tidak pula disepakati. Maka ilah ada dua macam, ada yang berdasarkan nas, maka kalau berdasarkan nas maka kaidah berlaku. Kemudian yang kedua ijtihad, maka jika ijtihad maka dirinci jadi dua bagian. Ilah berdasarkan ijtihad, namun ijtihadnya ini ijma, ijtihadnya ini ijma. Kalau ijtihadnya ijma ya harus, maka berlakulah kaidah. Dan jika ilah itu adalah ijtihad dan tidak ijma, maka kaidah ini hanya berlaku untuk orang yang menerima ilah. Jika ulama berselisih pendapat, ilahnya A atau B, ya maka yang setuju kalau ilahnya A, maka kaidah ini berlaku. Namun kalau orang yang tidak setuju ilahnya adalah A, maka kaidah ini tidak berlaku. Nah, dana. Ya, wal ahkam syar'iyyah. Munasibatin lil-hukmi, walakin al-illata ala kismaini, illatun ma'lumatun lana, illatun ghairu ma'lumatun lana, wadadika liqusuri ahkamina anil ghayatil hamidatil lati tasbutu bihal ahkamu asyariyatu walhamidatil. tanpa tautun. Hukum syar'i seluruhnya mu'allalah. Maka hukum syariat seluruhnya mu'allalah. Hukum syariat itu adalah ada ibadat dan ada mu'amalah. Ada ibadat dan ada hukum yang berkaitan dengan masalah non-ibadat. Maka kata syekh, maka kata penulis, semuanya adalah mengandung illah, berdasarkan illah. Jadi pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, dan sebagian ulama mengatakan hukum hanya mu'amalah saja yang mu'allalah. Adapun hukum ibadah itu tidak mu'allalah. Namun yang tepat semuanya adalah mu'allalah. Semuanya berdasarkan illah. Artinya semuanya dibangun di atas makna atau sifat yang munasibah lil hukmi, cocok untuk menjadi ilah hukum. Syarat syarat ilah itu harus munasibah. Syarat ilah itu munasibah. Bagaimana di belakang kia? Maka tidak mungkin ilah itu tinggi, pendek. Tidak mungkin. Kenapa khamr haram? Karena warna hitam. Itu sifat yang tidak munasibah lil hukmi. Maka misalnya khamr itu haram, contoh sifat yang tidak munasibah tadi. Khamr haram, warna hitam atau warna putih, ya, kalau enggak hitam pasti haram, itu tidak cocok. Ya, karena realita menunjukkan, ya tidak pas, masa itu jadi ilah. Maka yang namanya ilah harus awsaf munasibah lil hukmi. Ya, itulah sifat yang layak dan pantas untuk menjadi ilah hukum. Akan tapi, nah, setelah semua hukum syariat, ibadah dan muamalah itu berilah, akan tapi ilah itu ada dua macam. Ada ilah yang kita ketahui dan ada ilah yang tidak kita ketahui. Dan tidak kita ketahui ini adalah karena dangkalnya pemahaman kita, sehingga tidak menangkap al-ghayata al-hamidah, tujuan yang terpuji yang dengannya ada terdapat hukum-hukum syariat. Dan hikmah bahasanya Allah jadikan ba'dul hukmi, bagian hukum ilahnya diketahui dan sebagainya tidak diketahui adalah al-ibtilah. Ujian dan ujian menguji manusia apakah dia menjadi hamba Allah ataukah hamba untuk hawa nafsunya. Lain adalah abdi dan hawamu, karena jika dia adalah menghamba terhadap hawa nafsunya, kemudian jika seorang menghamba pada hawa nafsunya, kemudian dia tidak mengetahui ilah hukum, maka dia tidak mau tunduk. Namun jika seorang adalah hamba Allah, maka dia akan pasrah tunduk pada hukum Allah, baik dia mengetahui ilah ataupun tidak mengetahui ilah. Maka kesimpulannya semua hukum Allah itu berdasarkan illa. Namun mayoritas masalah ibadah kita katakan ilahnya ghair ma'lumatin lana, bisa kita ketahui. Dan ketika misalnya subuh 2 rakaat kenapa? 24 rakaat kenapa? Maka jika ilah itu tidak kita ketahui, maka bisa kita katakan ilahnya adalah ibtila wal imtihan. Ketika perkara terdapat perkara-perkara yang atau hukum-hukum yang tidak kita ketahui, kenapa kok subuh 2 rakaat? Kenapa kok dulur 4 rakaat? Kita tidak tahu. Maka di sini bisa kita katakan ilahnya adalah al-ibtila wal imtihan, untuk menguji manusia mana yang taat, mana yang pembangkang, mana yang mau taat kalau tahu ilah, dan mana orang yang taat yang penting ini hukum Allah. Kemudian ilah yang kita ketahui juga ada dua macam, ilah yang berdasarkan nas, ilah yang berdasarkan ijtihad mustanbatah. Maka ilah yang berdasarkan nas, maka tidaklah dilakukan bahwasanya hukum itu mengikuti ilah adanya dan tidak adanya. Maka jika dijumpai ilah, maka dijumpai hukum. Jika tidak ada ilah, maka tidak ada hukum. Tanpa ada khilaf dan tanpa ulama di mana alamu sebatas pengetahuan. Jika benar yang beliau katakan ini adalah bila khilaf dan bila ulama, maka tidak benar anggapan orang yang mengatakan bahwa kaidah ini al-hukmu yaitu ma'ilah dan wujudah dan adaman adalah kaidah yang bid'ah. Karena saya pernah baca tulisan di Republika, kita ada pembahasan kan mbak saya yang menulis orang sutah saya tapi ini tahu Republika tahun 2000 dikata baru ya, si penulis dan dia orang sutah saya dia membinahkan kaidah al-hukmu yang rumah ilahi wujud dan wa'ad. Meskipun maksudnya sebenarnya baik, itu mau mengkontrol orang liberal, tapi caranya dengan membedakan kaidah ini, karena orang liberal meletakkan kaidah ini tidak pada tempatnya. Kita bikin ilah-ilah ciptakan sendiri, kemudian ini sekarang sudah zaman ini tidak ada, tidak berlaku. Pastinya pastinya ya perlu penelitian apakah klaim ijma yang disampaikan oleh penulis di sini benar atau tidak. Li'ana syar'ah hakam bihadzal hukmi, karena syariat menetapkan hukum ini mabniyan ala hadits illah, dibangun di atas illah. Maka ilah di sini adalah asal, sedangkan hukum itu adalah cabang alias derivat alias turunan. Kalau bahasa matematika kebalikannya derivat apa? Kebalikan dari turunan apa? Integral. Maka ilah itu adalah asal, sedangkan hukum adalah turunan dari asal. Maka jika ilahnya tidak ada, berarti asalnya tidak ada. Kalau asalnya tidak ada, maka turunannya tidak ada. Faidan tafal asal, intafal ba'u. Maka jika hilang asal, yaitu ilah, ilahnya tidak ada, cinta palsu, maka hilanglah cabang dan turunannya, yaitu hukum. Nah, kita lihat contoh kaidah budi. Contoh alaihi salam alaihi ma aljawab la wa idza lam yatanaza ismani bal qatal lama bi rafi sawti wa lafzi bilughatin la yafhamu ma asabitu wa na'lamu anna dhalika yuhzinu fa'u musabitu wa huwa at-taslim li anna al-illata mawjudatun wa al-hukmu yaduru ma'a ilahihi walau turido anna rajulan baina yadaihi ibnani wa huwa yaktubu aw yutalihu aw ma syabiha dzalika aw ma syabaha dzalika fa tanaza al-ibnani fa inna dzalika la yuhzinuhu bal rubbama yufrihuhu لأن هذا من كمال الأدب أن أي تنازيا في الكلام من أجل أن لا يشاوش عليه فتكون المناجاة هنا زائدة من أجل أن الكلة منتفية. Nah, contohnya kalau sabda Nabi, jika kalian bertiga, maka tidak boleh dua orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Min ajli di sini adalah kata-kata yang tegas menunjukkan illa. Anadhan kayu zinu, bahasanya hal tersebut membuatnya sedih. Maka jika ada dua orang yang bisik-bisik tanpa yang ketiga, namun ternyata itu tidaklah membuat sedih yang ketiga, tanah dihima bisik-bisik keduanya, apakah haram bagi keduanya untuk bisik-bisik? Jawabannya tidak. Namun jika ada dua orang tidak bisik-bisik, namun keduanya berbicara dengan suara yang keras, menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh orang yang ketiga. Ada dua orang Sunda atau Jawa, ngomongnya keras pakai bahasa Sunda, yang Jawa cuma dengar-dengar saja. Apa ini? Ketawa-ketawa, saya tidak bisa ketawa. Sedih enggak? Menalam anadha di kayuzinuhu, maka kita mengetahui bahasanya hal ini menyedihkan dia. Sedih. Dua temannya sedang ketawa-ketawa, terbahak-bahak, dia cuma nyengir sedih. Kalau hukum sabitun, maka hukum ini berlaku. Meskipun di sini tidak bisik-bisik, namun ini hukum ini berlaku, yaitu haram. Maka haram bagi dua orang Sunda ini untuk bisik-bisik tanpa memberitahu, tanpa memahamkan, haram bagi orang Sunda ini untuk tidak bisik-bisik, ya, teriak-teriak, ya, tanpa memahamkan orang yang ketiga. Wutahi itu haram. Kenapa? Karena ilah di sini ada. Ilah di sini ada, yaitu sedihnya orang yang ketiga. Sedangkan hukum mengikuti ilah, walau firudah namun seandainya walau firudah seandainya diandaikan ada seorang ayah di depannya ada dua anaknya, sedangkan si ayah, si bapak ini lagi asik nulis atau lagi asik baca atau semacam itu, lalu dua anaknya itu bisik-bisik, maka hal ini tidak membuat sedih si ayah. Ini tidak membuat sedih si ayah, bahkan membuat gembira si ayah, karena dia nulis tidak terganggu, membaca tidak terganggu dengan kegiatan anaknya, karena cuma bisik-bisik. Li anna hadza min kamalil adab, nanti antara adab yang sempurna, yaitu dua anak ini bisik-bisik fil kalam dalam berbicara dengan tujuan la yusawisha, tidak mengganggu alihi batasnya. Maka bisik-bisik dua anak ini hukumnya dibolehkan dengan alasan karena ilahnya tidak ada. Ini boleh karena ilahnya tidak ada. Nah, awam. Karena ilah berbayar dan mantu, tapi takhallafat yang istimbat adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang memabukkan itulah khamr. Maka jika seorang itu meminum sesuatu yang tidak memabukkan, maka apakah dia meminum khamr? Jawabnya tidak. Apakah dia meminum sesuatu yang haram? Jawabnya juga tidak. Karena ilat yang haramkannya khamr adalah memabukkan. Wahadikan ini adalah ilah yang disimpulkan dari hadis Nabi kullu muskirin khamrun. Akan tapi ilah ini serupa atau mirip dengan ilah yang dikatakan Nas, karena zuhuri illat illiyatiha, karena sangat jelasnya penunjukan kalau itu ilah dari kullu muskirin. Kata-kata kullu muskirin itu zuhur jelas menunjukkan ilah. Maka berdasarkan hal ini, meskipun statusnya adalah tetap ijtihad, namun kalau itu adalah ilah, iskar adalah ilah, itu satu hal yang sangat jelas. Wa'ala hadza, berdasarkan hal ini, sanakul, maka kita katakan segala sesuatu yang memabukkan maka itu haram, baik dari anggur, dari kurma, dari gandum kasar, dari bur gandum halus, ataupun dari apapun. Dan segala sesuatu yang tidak memabukkan maka itu halal. Maka jika ada orang yang mencium bau, berarti apa? Mencium gas. Lalu dia mabuk gara-gara mencium gas, maka haram baginya mencium gas. Bagaimana haram baginya minum yang memabukkan, karena ilah adalah memabukkan. Jika ada seorang yang meminum nabis, nabis adalah air rendaman buah. Ada air, kemudian dicemplungi kurma, kemudian dibiarkan 2 hari atau 3 hari, itu disebut nabis. Atau ya dicemplungi anggur atau dicemplungi ya, apa yang lain, itu maka airnya disebut nabis. Maka air rendaman buah semacam ini dikeselisihkan ulama, boleh untuk dipakai wudu apa tidak. Juga dibahas ulama, nabis itu dibahas para ulama di bab wudu, boleh berwudu pakai nabis atau tidak. Sama dibahas para ulama di bab minuman, boleh diminum atau tidak. Maka dalam masalah minuman kita rinci, tergantung setelah direndam itu terjadi fermentasi kemudian memabukkan atau tidak. Kalau belum bersifat memabukkan ya boleh. Ada seorang minum nabis dan nabis ini telah direndam 1 hari atau 2 hari, kan, tapi tidak memabukkan, baik dalam kadar sedikit ataupun dalam kadar banyak, maka halal hukumnya meminumnya. Karena ilah diharamkannya nabis adalah memabukkan, sedangkan ini tidak memabukkan, maka halal meskipun telah berlalu mudatun jangka waktu selama beberapa lama. Ya, Gunawan. Al-maradu yubihul fitra. Al-maradu yubihul fitra ma masyaqqati. Fa'idha wujiyat al-masyaqqatu bil-maradi sabaqat hukmu. Wa ubiha lil-insani an-yuftira. Ayyuftira. Fa'idha lam yakun masyaqqatan lam yubah al-fitru. Lam yubah al-fitru di adami wujud al-illati. Al-amwalu aribawiyatu. Aribawiyatu. Al-zahabu wal-fiddatu wal-barru wal-buhu wal-buhu wal-sya'iru wal-tamru wal-milhu wal-milhu laysa fil hadithi nasun fil illati riba fiha. Wal-illatul mustambitatu mukhtalafun fiha fahal asitati asitati nafikuhu biha aljawabu law anna nabi sallallahu alaihi wasallam nasa ala dhulati lakunna nulhikuha nulhikuha walakin lama lam lima lam yanusa lima lam yanusa fa inna illata tabok tabok tabaka mustambitotan mustambitotan wa illatul mustambitotu kodela yattafikun nasu alaiha in ittafaku alaiha wajib mau ala anna hadhi illata fa ijma'u anna hadhi illatun fa ijma'u kan nasi lakin idha salaku tabakal illata fiha Nazrun. Nah, kemudian sakit itu menyebabkan boleh tidak puasa, namun dengan syarat sakit yang menimbulkan masyakkah. Ini catatan yang syarat yang bagus. Itu ma'an masyakkah. Artinya ya sakit panu, itu ya tidak boleh orang batal puasa. Saya sakit panu atau semacamnya. Namun ma'an masyakkah. Sakit ma'an masyakkah. Maka jika dijumpai kesulitan gara-gara sakit, maka ada hukum dan dibolehkan bagi seseorang untuk berbuka. Dan jika tidak ada masakah, maka tidak dibolehkan berbuka karena tidak adanya illah. Kemudian harta ribawi kalau berdasarkan hadis ada 6, yaitu zahab, emas, walfidoh perak, bur gandum, halus, besyair, gandum kasar, kurma, dan garam. Nah, tidak ada dalam hadis yang membahas tentang benda ribawi ini nas tentang apa ilah riba di dalamnya. Maka ilah dan ilah yang merupakan hasil istimbat, hasil istihad itu diperselisihkan. Itu boleh jadi diperselisihkan. Maka jika kita jumpai sesuatu selain 6 benda ini, apakah kita bisa samakan nul hikuha? Bisa kita kiaskan? Ilhaq sama dengan kias. Apakah bisa kita kiaskan biha dengan 6 benda ribawi? Maka jawabannya, seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan ilah, tentu kita bisa mengkiaskannya. Akan tapi 5 dikarenakan lam yanusso, Nabi tidak menegaskannya, maka ilah tetaplah mustambatotan adalah istimbat atau istihad. Dan ilah yang merupakan hasil istimbat fatlah yatafiku anas alaiha, boleh jadi manusia tidak sepakat dengannya. Dan jika manusia sepakat atas satu ilah dan mereka ijma bahasanya adalah ilah, maka ijma adalah bagikan nas. Akan tapi jika mereka berselisih, maka ilah tetap pihak nazaran perlu dikaji lebih dalam, tepat ataukah tidak. Di antara ulama ada yang mengatakan bahasanya ilah dalam emas dan perak adalah karena emas dan perak itu ditimbang, sedangkan ilah untuk korma, gandum syair, garam, walbur dan gandum bur adalah karena dimakan. Maka berdasarkan pendapat ini, maka terdapat riba dalam semua benda yang ditimbang, yang diperjualbelikan dengan cara ditimbang. Dan terdapat riba dalam semua benda yang dimakan. Maka berdasarkan pendapat ini, seandainya engkau menjual 1 ritel besi dengan 2 ritel besi, ritel adalah 1 ukuran timbangan. Maka jika engkau barter 1 ritel besi dengan 2 ritel besi, ini riba karena besi ditimbang. Dan seandainya engkau menjual membarter tufaha 1 apel dengan 2 apel, dibantu dengan 2 apel, maka juga riba karena apel itu semata. Pendapat yang lain tentang masalah ini, di antara ulama ada yang mengatakan ilah untuk emas dan perak adalah tamaniyah, karena dia menjadi alat tukar. Artinya karena emas dan perak adalah samanul asya, adalah nilai untuk berbagai benda. Berbagai benda dinilai dengannya, dengan emas dan perak. Contohnya, sehingga ada kalimat, aku jual rumah ini dengan sekian dirham, aku jual mobil ini dengan sekian dirham, aku jual buku ini dengan sekian dirham. Bahaya, maka emas dan perak adalah sesuatu yang tukawam biha al-asya, untuk menaksir nilai berbagai benda. Itulah yang dimaksud dengan sama nilai asya. Sehingga ilah untuk emas dan perak adalah karena dia menjadi alat tukar. Maka seandainya kita ganti alat tukarnya berupa kayu, seandainya kayu kita jadikan sebagai alat tukar, sebagai pengganti emas dan perak, kita jadikan persahabatan kayu itu samanan sebagai alat tukar, maka kita berjual beli dengan kayu, maka ada riba pada kayu. Dan seandainya kita membarter besi dengan besi, maka tidak ada riba di sana, karena kita mengatakan ilah itu bukanlah karena ditimbang, namun ilah adalah karena samanya menjadi alat tukar. Sedangkan ilah untuk benda selain emas dan perak adalah karena al-kaidu, karena ditakar. Maka berdasarkan pendapat ini, maka kita jumpai ada benda yang ditakar, dijual beli dengan cara ditakar, maka ada riba di dalamnya. Baik benda tersebut yukal dimakan atau tidak dimakan, yuktat jadi makanan pokok atau tidak jadi makanan pokok. Seandainya kita berandai-andai, pasir itu dijual beli dengan cara ditakar. Saya beli pasir 10 liter, maka orang jual beli pasir pakai takaran, pakai liter, maka ada riba di sana. Alal qawl menurut pendapat bahasanya illah untuk selain emas dan perak adalah karena ditakar. Dan hukum itu beredar mengikuti illah. Demikian juga sabun al-budara. Budara mana? Kalau di Munawar maknanya bedak. Mungkin maksudnya sabun apa ya? Terus ada satu dalam bentuk butiran-butiran tebu. Satu dalam bentuk tebu. Ya mungkin ya. Kalau alat yang selfie, yaitu alat yang digunakan untuk mandi, jika kita katakan ya, ilah adalah ditakar, fawa yukal, lalu sabun tadi ditakar ya. Oh, kita sih ditakar ya 3 liter, mililiter. Gak apa, takar. Oh, gak. Seandainya ditakar dan ilahnya adalah ditakar, faya jeri pihak di riba, maka ada riba padanya. Namun jika kita katakan bahwasanya ilah untuk selain emas dan perak adalah dimakan, maka tidak ada riba di dalamnya. Walhasil kesempurnaannya hukum itu mengikuti ilah, wujud dan wa'ala. Dan berkaitan dengan masalah benda ribawi, maka pendapat yang benar tentang ilahnya adalah pendapat yang dimasukkan oleh Syaikhul Al-Fasan di tesis alam di Tautul Ahkam, yaitu untuk emas dan perak ilahnya adalah samaniyah, jadi alat tukar. Dan sedangkan untuk benda sisanya, maka ilahnya adalah dimakan plus ditakar atau ditindas. Maka kalau dimakan namun jual belinya tidak dengan cara ditakar dan ditimbang, maka tidak ada riba badannya. Contohnya permen ini dimakan, tapi diperjualbelikan tidak dengan cara takaran, tidak dengan cara timbangan, dengan cara fidyah. Maka boleh orang Hexos 5 biji dibarter dengan permen jahe 10 biji. Kenapa? Karena ini pakai biji, tidak pakai takaran dan timbangan. Dan ilah riba adalah dimakan plus ditakar atau ditimbang. Nah, kalau ditimbang saja yang tidak dimakan, tidak ada riba badannya. Dimakan saja yang tidak ditakar atau tidak ditimbang, maka tidak ada riba badannya. Baru ada riba jika dimakan dan ada ditakar atau ditimbang. Kemudian contoh kasus yang lain, ada seorang menikahi seorang perempuan, namun dia belum yadkhul biha, belum bisa menyetubuhinya atau belum pernah bersetubuh dengannya. Fahal alaihi nafaqatuha, maka adakah nafkah? Adakah kewajiban nafkah? Contohnya ada orang nikah jarak jauh. Seandainya kita ambil pendapat ulama yang membolehkan nikah jarak jauh, perempuannya di Indonesia, laki-lakinya masih kerja di Korea misalnya, dan nikahnya lewat akad nikah via telepon. Jadi kita ambil pendapat ulama yang membolehkan. Nah, setelah akad nikah berlangsung kan belum diapa-apa. Cuma bebas ke SMS. Nah. Maka apakah sudah punya kewajiban memberi nafkah atau tidak? Maka kita lihat ilah kewajiban nafkah. Apakah ilah kewajiban nafkah itu dalam mukabil kompensasi dari istinta? Boleh menikmati atau bisa menikmati, ataukah kompensasi dari memiliki seorang perempuan? Maka jika kita katakan bahwasanya kewajiban nafkah adalah kompensasi dari memiliki seorang perempuan, maka wajib atas suami untuk memberikan nafkah sejak terjadi akad karena dia telah memiliki si perempuan. Malah tantani selama si perempuan itu tidak menolak. Faidam sana'at, maka jika dia menolak, maka berarti terjadi nusus. Nah, orang yang perempuan yang nusus, apakah ada kewajiban nafkah? Sakotot nafkah tuha, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah istri yang nusus tidak mau disetubuhi. Maka tidak ada kewajiban nafkah. Dan itu nampaknya riil. Ada pernah Pak SMS bilang kalau bapaknya nikah lagi, tinggal mati ibunya terus nikah lagi dengan janda anak satu atau apa, namun sudah setahun ini ibu yang kedua itu, istri bapak yang kedua itu tidak pernah mau disetubuhi. Sudah setahun. Maka kalau ada kasus semacam ini, apakah si suami itu punya kewajiban nafkah karena istrinya nusus tidak mau memberikan hak suami? Maka dikatakan nafkah Tuhan. Jika dia si istri terintana menolak, untuk menunaikan suami tanpa alasan, maka gugurlah hak. Ini pendapat jumhur fuqaha. Kecuali Ibnu Hazm. Kalau Ibnu Hazm, perempuan yang khusus tetap wajib dinafkahi selama masih status istri. Namun akan tapi jika kita katakan ilah itu adalah istinta, bisa menikmati menikmati si istri, maka tidak ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah hatta yatasallamaha, sampai sampai si suami ini telah menerima istrinya. Dalam keadaan perempuan semacam itu yutok sudah layak untuk disetubuhi. Ya, catatan kaki, menurut mazhab Hanabilah perempuan itu layak untuk disetubuhi jika sudah genap 9 tahun. Ya, dinilai kalau sudah 9 tahun maka persetubuhan tidaklah memberikan mazharat kepada si perempuan. Namun ya, untuk angka 9 tahun ini ya, tidak ada nas tentang mazhar ini, kembali kepada urf, kembali kepada fisik. Apakah fisik orang Arab sama dengan fisik orang Indonesia? 9 tahun sudah layak. Maka ini ya perlu pengkajian dalam lebih lanjut. Fa'in tasalamah, maka jika si suami telah menerima istrinya namun dalam keadaan istrinya itu sahih, masih terlalu kecil, kurang dari 9 tahun, belum layak untuk disetubuhi, dan jika disetubuhi malah berbahaya, layu tak misuha, yang perempuan semisal itu yaitu baru kurang dari 9 tahun itu secara urf belum layak untuk disetubuhi, fala nafaqata alaih, maka tidak ada kewajiban nafkah atasnya. Kenapa tidak ada kewajiban nafkah? Karena kita katakan ilahnya adalah istinta. Dan di sini tidak kita istinta, karena istinta akan menyebabkan istri sakit, karena memang usianya masih kecil, belum layak untuk istri. Jika ada orang mengatakan ada seorang perempuan dicerai dan dia adalah perempuan yang tidak bisa melahirkan alias aqim, alias mandul, maka apakah ada kewajiban iddah? Maka jawabannya memang sebagian ulama mengatakan ilah wajibnya iddah adalah pengetahuan tentang bersihnya rahim. Maka berdasarkan pendapat ini, maka tidak ada kewajiban iddah atas si perempuan. Akan tapi ilah ini tidak benar. Dalil kalau ilah ini adalah tidak benar, bahasanya anal hukma, bahasanya hukum yaitu wajibnya iddah yasbut tetap ada ma'at takhalluq fi hadzihi ilah, padahal ilahnya tidak ada. Contohnya adalah wanita yang sedang menepos. Ternyata wanita yang menepos jika dicerai tetap ada iddah. Ini berarti mengatakan ilah iddah adalah bersihnya rahim satu hal yang tidak tepat. Kalau seandainya ilah adalah bersihnya rahim, maka harusnya wanita menepok ya, tidak memiliki kewajiban iddah atau bisa nikah. Wala ya'idna minan mahid, dan perempuan-perempuan yang sudah putus asa dari haid itu menepok, min nisa'ikum, dari istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu tentang iddahnya, maka ketahuilah iddahnya adalah 3 bulan. Tentu dengan bulan Hijriyah. Demikian juga 3 bulan ini adalah iddah untuk wallati lam yahidna, perempuan-perempuan yang dicerai dan dia belum haid. Karena dinikahkan umur 7 tahun dan dinikahkan belum haid, 9 tahun dicerai dan belum haid. Maka perempuan yang kecil yang masih anak-anak terjadi janda, maka iddah adalah 3 bulan. Walaiyatna minal mahid, dan perempuan yang sudah putus asa dari haid alias menopause tidak mungkin melahirkan. Demikian juga perempuan yang belum haid tidak mungkin melahirkan. Meskipun demikian, Allah tetap mewajibkan iddah untuk mereka. Wabihada, maka dengan hal ini ya tabayyana, jelaslah bahasanya pendapat yang mengatakan bahasanya illah wajibnya iddah adalah pengetahuan tentang bersihnya rahim dari kehamilan adalah pendapat yang lemah. Sehingga yang benar illah kewajiban iddah adalah supaya seorang perempuan itu tetap ada di dekat suaminya dalam jangka waktu yang atwal, lebih lama, sehingga memungkinkan bagi suami untuk merojah sinarnya, berpikir ulang, tetap saya cerai, saya rujuk, tetap saya cerai atau saya rujuk, atau rujuk di sini maknanya. Wetamakan sehingga suami memungkinkan min merojahnya untuk merujuk istrinya, maaf, ya. Merojah di sinarnya rujuk. Bukan berpikir ulang. Min merojak dia dari merujuk istrinya insya'ah jika dia mau. Karena seorang suami yang mencari istrinya boleh jadi menyesal. Ayunadam atau dibuat menjadi menyesal penyuruh jika dia merujuk istrinya. Inilah ilah yang benar tentang kewajiban iddah. Jika ada orang yang membantah hadir ilah sang takwid, ilah yang kau sampaikan yaitu mungkin untuk rujuk, itu adalah ilah yang batal. Batal ilah anda ini. Loh kok bisa batal? Wujud wa'idatul wafa. Buktinya tetap wajib ilah karena ditinggal mati. Loh, kalau ditinggal mati kan gak mungkin rujuk. Masih tinggal mati kan tidak mungkin rujuk. Namun tetap ada iddah. Lianna mutawaffa, dan orang suami sudah mati tidak mungkin merujuk. Maka jawaban kami benar. Ya. Memang demikian, suami yang sudah mati tidak mungkin merujuk. Kalau sudah mati masih merujuk ini. Bahaya nih geger. Akan tapi ilah adalah iddah karena ditinggal mati lain. Ilah karena ditinggal mati suami itu lain, bukan tidak sama dengan yang tadi. Ilahnya apa? Ihtiram haqqi zauji. Menghormati hak suami. Dan melindungi pernikahan dengan suami, jangan sampai bersambung dengan pernikahan dengan laki yang lain. Maka di sini terdapat qiyambi, menunaikan hak suami. Maka ilah di sini bukanlah pengetahuan tentang bersihnya rahim dari kehamilan. Dan ilah di sini ada sesuatu yang lain, yaitu hak suami dan menghormati pernikahan dengan suami. Oleh karena itu Nabi SAW, karena besarnya hak beliau dan wajibnya menghormati beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak halal bagi bagi kita, itu maksudnya bagi para sahabat, untuk menikahi istri-istri beliau setelah wafatnya Nabi. Nah, masih dibantah lagi. Kan kok kok enggak ada yang bantah. Hadza yang taqdir. Ilah yang kau sampaikan juga batal dengan kasus perempuan yang dicerai dengan cerai yang ketiga. Maka perempuan yang dicerai dengan cerai yang ketiga tetap wajib untuk beriddah dengan 3 haid jika dia masih haid, atau 3 bulan jika dia sudah tidak lagi haid. Padahal suami tidak mungkin anyuwajiah untuk merujuknya. Gimana dengan cerai tiga? Padahal sudah tidak lagi mungkin rujuk. Apa ilahnya? Apa ilah? untuk iddah bagi perempuan yang sudah dicerai dengan cerai yang ketiga. Maka jawabannya, penakul maka jawaban kami, masalah ini fiha khilaf. Terdapat khilaf di antara ulama, apa? Apa ilahnya? Atau dalam masa ini bukan ilahnya ya, tentang bentuk iddahnya. Sebagian ulama mengatakan bahasa perempuan yang dicerai dengan cerai tiga tidak ada kewajiban iddah kecuali hanya sekali haid. Ini kalau sekali haid berarti ilah iddahnya adalah baro atau rahim, kosongnya rahim dari kehamilan. Sebagian ulama mengatakan perempuan yang dicerai dengan cerai tiga tetap beriddah sebanyak tiga kali haid. Dan ulama yang mengatakan tetap beriddah dengan tiga kali haid, mereka mengatakan wa in kana rajul, meskipun bekas suami yang alladzi abanaha, yang menceraikannya, sudah tidak lagi memiliki hak untuk rujuk, akan tapi nikah itu memiliki kehormatan. Artinya apa? Nikah itu sakral. Kalau bahasa tempat kita itu sakral, harus dihormati, harus dimuliakan. Oleh karena itu kita wajibkan atas perempuan yang dicerai dengan cerai tiga untuk beriddah dengan tiga kali haid atau tiga kali atau tiga bulan. Tergantung kondisi dia. Jika dia masih haid maka tiga kali haid. Jika dia sudah tidak lagi haid, misalnya menopause, maka tiga bulan dengan bulan